istilah aghyar kalih istilah asar. Aghyar niku jamak saking lafal ghairun. Ghairun niku maknane liyane Gusti Allah. Jadi aghyar niku piro-piro liya. Jadi maksud liyane Gusti Allah. Nah, aghyar niki digambarke teng dawuh niki seakan-akan aghyar niku duwe tangan sing saged cara jawane merekes, saged gandoli, saged ngriki dhateng manah kula panjenengan. Dados tiyang sing mboten saged dumugi dhateng suasana kehambaan yang sempurna. Suasana kehambaan sing komplit. Sing niku mungkin saged dimasuki melalui pengertosan sing sempurna ugi terhadap Allah. Dugi ugi dipun kedah dipun lambari kanthi ketulusan sing murni. Ketulusan murni nggih namung dhateng Allah tok niku. Leh tumandang namung krana Allah tok ngajeng manahipun bener-bener utuh total menyadari kehadiran Allah. Lajeng suasana-suasananipun menika sedaya masuk dalam lingkaran penghambaan kepada Allah. Terus di tengah-tengah ini semua, kula panjenengan sedaya terikat sakjanipun kalih kewajiban-kewajiban kehambaan. Kelanten sing sering didamel contoh menungso niku walian kalih Gusti Allah. Senajan beberapa hal niku menungso niku kaya Gusti Allah, kaya ora berarti persis. Mergo panjenengan menungso niku adep-adepan kalih Allah. Ajeng kaya-kaya niku diibarane kaya kaca, ilon ngoten. Ya sing ning jaba ngilan kuwi, ya sing ning jero ngilan kuwi, ya sing ning jaba ngilan kaya-kaya mboten, tapi tetep mboten. Mergo sing ning jero ngilan madhep nyetan, sing ning jaba ngilan madhep ngilan. Beda, tetep beda lah. Mila saking niku ya tetep beda sing hakiki sing kadhim niku jenenge Rabbun. Nah, sing hadis wadak menungso niki jenenge Abdun. Ya aja pisan-pisan nek Abdun kok pengen jebol kaca. Nggih mboten saged, nggih kudu nglungguhi nggone gambar teng jero iki kaya mriko aja mrene. Ketemu iki. Kono aja mrene, kacane pecah niku. Nek kacane pecah malah ilang kabeh. Ngoten. Jadi ge maqam ubudiyah, posisi kehambaan itu harus terus diugemi karo menungso. Dari situ nanti justru menungso makan menemukan banyak kebebasan. Nek menungso niku mboten saged tulus dhateng Allah, mboten saged mengenal Allah sing sampurna, mboten saged menduduki kedudukan kehambaan sing total, maka dia itu dianggap sebagai tahanan bagi selain Allah. Jadi lek wong niku sik mblenyak-mblenyak teng liyane Gusti Allah, iki jenenge sakjane ditahan kalih liyane Gusti Allah. Wong mesine iso tok kok gak tok niku lek ditahan. Dan mesine sampean iso lungguh teng ngajeng podium karo banser dicegat teng jaba gak oleh mlebu, iki jenenge ditahan banser. Ya nggih. Mesine iso tok omah jam 11 karena pas ana operasi arep bodo operasi mercon adalah pas orang gowo SIM, orang gowo STN ditahan. Nah, ini sebenarnya kalau panjenengan ditahan oleh tangan-tangan aghyar. Nah, nek dikei warit, ini mungkin terus lolos. Bolehlah fisik ini ditahan. Bolehlah awak ini manggone ning bumi ning dunya. Ning sing jenenge ati ora nang kono kuwi. Lolos. Seringkali kula panjenengan ngraos bilih menungso niku ditahan oleh nafsunya. Menungso niku diikat-ikat, disuruh-suruh, dibatasi oleh kehendaknya sendiri. Sajane ndek upama ora kepengin duwe akeh lho jane ora perlu kok nungsang jempalek ning sawah. Iki tadi upama ndek ora kepengin arep bojo terus perpekan terus arep tuku sembarang kalih ngono ora perlu kok terus atine iki susah ngangut. Terus koyok-koyok gak iso miber terikat. Upama atine niki sing dipikir iki sak jabane donya ngoten jane nggih bebas. Gila deh. Yang mari mung sing dipikir sing nak jero ning dunya, ki jero ning dunya dibatasi jero ning omah. Gila deh, jero ning omah kan yang lutek paling anak bojo lah, anak bojo ya terus dibalekno neh. Nek diurut-urut jane mung butuhe iki ora kok nyeneng anak bojo dipol-pol jane wong niku mung pengen nyeneng awake dhewe. Gila, boleh aku pengen anakku nganggo klambi apik, bojoku klambi apik, jane kok ben bojoku seneng ora, kok bojoku ketok ayu, anakku ketok ganteng, aku marem. Ben sakjane pengen marem awake dhewe jane. Iku dadi cilik, asline menungsa niku lek disengker, napa ditahan oleh tangan azjar. Itu menjadi kecil. Seringkali kula panjenengan diikat oleh masyarakat. Ini sungkan ku dilok ni wong, ini ku gak umum wong. Sungkan jane ora enek sing jamaah kok jamaah diri. Berarti langkah-langkah kula panjenengan seringkali dicegati oleh masyarakat itu sendiri. Nek ketepaan masyarakat sing jembar ngoten yo ora masalah. Masyarakat pas masyarakat sing ciut pisan dadi yo titik-titik ngelokne, titik-titik ngelokne ngoten. Nah, krono titik-titik ngelok nih zaman malah kaya wong keserimpet-serimpet. Enten malah tiang sing diikat oleh dunianya, benda harta bendanya. Enten malah uang itu sing diikat oleh hasil pemikirannya sendiri. Ya. Kadung duit hasil renungan pemikiran nek iki tomat karo kapes iki nek digathokno iki engko apa tomatnya bisa gede-gede sak kates. Ini hasil pemikiran awal. Terus akhirnya pengen buktek. Ini ku seluruh kehidupan waktu itu. Katakanlah mulai peletik tangi itu sampai turun aja dipikir. Men, tomat kates, tomat kates. Karena ada pemikiran. Nah, waktu pemikirannya soal negara dan bangsa. Saya ingin memakmurkan negara dan bangsa. Ini ku sing diomong, sing ditandangi, sing dilakoni. Dia berani mengorbankan segalanya untuk apa yang dia pikirkan itu. Dengan pas mikir, iya, bisa nih apa omah kuwi penak, wah matu ini saben kamar tiga ijibin karo WC. Tapi hasil pemikiran itu, wah mungkin aku sama nih saya terikat kalian ini. Ditahan oleh itu sampai biasanya sakulan itu bisa khatam Quran. Sebenarnya kalau pengen mikir jedil saben kamar ini kelendran. Ini ku bisa tertahan-tahan gitu. Mboten. Enten malih sing diikat oleh hanya satu dirham. Duit litik sitok itu bisa mengikat orang digeret ning dindi. Mboten. Mung krana mbelani duit 100 rupiah, 200 rupiah niku. Wani lho, iktikaf ning pasar sekesuk nek ngenteni duit 100 rupiah. Ini ku dilagi mboten. Saja kok terus diguyu apa ya. Ya ngono tenan. Mula sangga niku ngoten. Mula sangga niku selama kula panjenengan niki tasih diikat-ikat oleh sesuatu, maka sudah barang tentu perhatian kula panjenengan terhadap selain yang kita yang selain yang mengikat kita itu menjadi kecil, menjadi lemah. Nek panjenengan madhep teng dunya, mestilah madhep Allah mesti sudah. Ngoten. Jenengan kok mudah, sampean kok sing didelok niku wayang-wayang, niku delok lampune mesti gak iso. Gila. Sampean delok ayang-ayang, delok lampu gak iso. Padahal antene ayang-ayang niku ora enek lampu niku wae jane. Lah sampean nek wis iso nyekel lampune lah, ayang-ayange ajeng teng pundi manut sampean. Niku. Lah warid itu sebenarnya kesadaran untuk mengalihkan perhatian kula panjenengan sakjane. sing asale merhatekna ayang-ayang itu kan ngurut lho iki kon dito asale ayang terus wis suwe niku ngalih kok ana ta urut iki cilik lampune ngalih ngalor ayang-ayang mengkleng idul lampune ngalih ngisul ayang-ayange mengkleng ngawur tibake walian ngene iki lho akhirnya sama tidak terikat oleh ayang-ayang itu. Jadi serodok-serodok bebas, tidak diikat oleh akhiat. Pun. Saya nomor kali soal asar. Asar itu bisa jadi sampai mawon. Asar kali akhiar ini saya. Nek akhiar niku barangnya. Asar niku potensinya. Dia bisa dinggo manfaat. Loro nimbulno madorot. Geni nimbulno panas. Banyu nimbulno seger. Niku sedaya asar. Potensi mendinginkan, potensi memanaskan. Kemampuan menyakitkan, kemampuan memberi manfaat. Itu namanya asar. Barange jenenge agyar. Ya, padahal agyar kali asar niku karo-karo nih. Labete Allah kabeh. Jadi lek di angen-angen sak jane iki sing marai kobong iki genine apa? Genine apa kompore? Pemikire mboten ngoten, kompor iku ya disiapne Gusti Allah, geni disiapne Gusti Allah. Terus Gusti Allah gawe jejere kompor karo geni, terus mari ngono Allah muncul gawean anyar jenenge kobong. Lho, iki ora kok terus sing gawe panas iku genine mboten. Allah gawe geni, Allah gawe panas. Cuma wis kadung dadi hukume Allah ya ana ya ini nek gawe geni langsung Allah gandeng gawe panas. Sing gawe panas kuwi dudu geni. Allah kabeh. Ngoten lho nggih. Jadi nggih nek di teori teng wayang balik wayang nggih penak neh kaya sing bolak-balik niku. Dadi lek enek Janaka nyaduk terus marane butuh sakil gedhak. Niku ora kok terus sing geblakno buta cakil niku Janaka niku mboten wayang napa jalang ngobahno Janaka jalang ngobahno cakil ngobahi sikile Janaka bareng karo geblake cakil lah terus wong nyawang jareke Janaka ampuh lah niku niku labet kabeh dadi al-afar kullu ma siwallahi azza wa jalla. Dan wonten ayat malih wonten ing surat Ar-Rum ayat 50 Allah taala ndawaken fanzur ila athari rahmatillah. Fanzur mongko angen-angen sapa sira ila athari rahmatillah maring pira-pira labete kawelasane Allah. Labet kawelasan, dene iki labet kawelasan. Gegawian-gegawian ini sedaya labet kawelasane pun Allah. Dan enek srengenge digawe manasno. Enek banyu gawe ngademno. Enek menungso niki serado sing cedhek dhewe. Enek rambut, enek idep, enek alis, enek bengos, enek jenggot, enek gudek. Niku jenis rambut. Enek kuku, enek untu, enek balung. Niku sing bangsa serado atos. Anak daging, anak otot, anak kulit, dua yang ikut yang Allah, anak sumberan jenenge itu, anak sumberan jenenge umbel, anak sumberan jenenge keteh, anak sumberan jenenge uyuh, anak tambang, kayak emas pada kuning yang duduk emas. Ini ku sedaya asar, sing kali Allah Taala didamel tertib, masya Allah dan indah. Wong indah niku lek dipikir mboten krana napa-napa nggih krana rasa indah. Kadang-kadang niku jane bocah iki elek jane irunge ya pesek. Lambene serodok ndumbli ngono tapi lek mesem malah pantes lho niku. Jane iki lak apa untune iki gingsul ngiwonengen. Gingsul ngiwonengene sakjane dipikir kaya buta. Nah, tapi lek mesem sithik krana isi terus ndang mingkup anggere mesem mingkup lho malah dadi pantes lho ngoten niku. Niku malah nyawang ngono ndang kudu nyidul mawon ngoten. Niku sedaya asar ya, asar labet saking kekuasaane Allah. Ngoten. Dadi barang sing Ketoke kaya ora pas, tibake malah pas. Niku asar. Nah, asar niku lek mboten ngati-ati. Dari segi perjalanan kerohanian niku saged menghamba seseorang, artinya memaksa orang untuk diperbudak. Kita akhirnya nguber lap sing sakjane setengah iki apus-apus. Krana anget iki muncul kok geni, akhirnya kula sampean nguber genine. Lha lagi krana bisane ana klambi, ana panganan, ana omah, ana kendaraan, ana macam-macam iku kok duit, akhirnya wong nguber duit. Krana muncul duit iki teko nyambut gawe, akhirnya wong nyambut gawe. Krana iso nyambut gawe iki duit-duit keahlian, akhirnya wong belajar keahlian. Terus anak-anak wis duwe keahlian tapi ora dikongkon nyambut gawe, sing ngongkon nyambut gawe sing nyekel duit, akhirnya terus diuber-uber sing duwe-duwit. Ketepan sing duwe-duwit niku wae kok ngongkon wis rasa Jumatan sing penting nyambut gawe ya manut. Nah, itu namanya memperbudak. Niki, kita bisa dipaksa-paksa oleh labet. Dipaksa-paksa oleh labet itu jenenge tas tak bidu, ya napa istilahnya? Rikil asar, perbudakan yang tumbuh karena perhatian kita kepada asar. Nah, napa nih? Menungso nih kan diantara seluruh potensi yang diciptakan Allah yang paling duwe potensi ini kula menungso. Duwe potensi keindahan, potensi kepandaian, potensi keterampilan, potensi macam-macam. Ini ku menungsa. Padahal menungsa ini ku labete Allah. Tegese gaweane Allah. Seluruh alam ini labete Allah. Keindahan alam ini labete Allah. Segala sesuatu di alam ini adalah labete Allah. Barang siapa yang selalu diperbudak oleh sesuatu selain Allah, maka berarti waridat-waridat itu tidak akan bisa benar-benar masuk dalam hatinya. Nah, sekarang dibalik. Kalau Allah memberi warid kepada kita, itu pada hakikatnya adalah agar kita bisa luas memandang kenyataan. Tiba-tiba ono perkara-perkara sing duduk, sing labet, sing biasa tak delok. Ono labet mana sing luwih unggul mana. Ono labet sing luwih unggul mana. Cara wong delok tulisan ngoten. Kayak semut ngurut tulisan niku kesel. Nek semut niku ngurut tok ngurut tulisan, lengkok-lengkoke tulisan niku kesel ngoten. Ngono nek tulisan, kono nek tulisan. Gambare pucuke pulpen iku lho, ditenut bawon kalih. Semut kesel lah. Karo sing duwe pulpen jane semut iki diangkat plek dibidulane ning pulpen. Malah gak kesel lho numpak pulpen. Sesuai, tapi pulpen kau ubah terus ni, sih ubah nak sopong. Kepengen munggah ning jempolan. Ini karo sing duwe jempolan, kau dijiju kok semut ini kau dijelas jempolan. Sesuai tu sama omongan kan jempolan kau sopong saja. Aku jadi yang main balung daging kulit ini tak aku jadi gak iso apa-apa. Ia nak sih ubah nak aku lagi. Nak sih ubah nak aku. Apa? Sing bibi iki. Pengen ketemu neh. Akhirnya kan terus terlepas saking keterikatan sing bangsane lho. Mas pas kenalan mbok pulpen wis ditakel lho, kan pulpen kuwi apa to? Aku jane men pring lho jane. Pring. Sakjane aku upama gak dicekel jempolan karo driji iki jane aku ngletak gak ada apa-apane. Aku iso obah iki jane nek sing obah terus. Akhirnya pengembaraan kerohanian itu menjadi begitu luas. Nalika luas jadi asik. Nalika asik dia tidak terikat oleh yang sempit. Indah. Nikilah tanda-tanda nih pilih. Warid sing disok nih. Gusti Allah tenggelin jurune ati. Utawa sing pun dugi terus balik neh. Utawa dugi terus mancep. Jadi niku enten hikmah. Sedaya niku kangge. Utawa. Supados kula panjenengan boten terikat oleh rikil asar. Mergo enek muasir. Lha ngoten nggih, enek muasir. Jadi ana nek sing sak dhuwure nek ana sak dhuwur terus gitu. Dan dilek dik wingi dipun dawuhaken awroda alaikal warid liukhrijaka min sijni wujudika ilafadu isyuhudi. Ini saja ini berkait kalih asar ini kuau awroda us nekaaken sapa Allah alaika yang atas siro nekaaken alwarida yang warid liukhrija supaya ngetoaken sapa Allah ka ing siro ditokno min sijni wujudika saking pakunjaran wujudan siro ditokno sangka pakunjaran wujud siro wujud wadah ke menungsa niki lak kaya kunjara kepengin mangan mon yo kudu tangane kemlawe moko sing jenenge tangan iki mek sak ala sak meter gak elek. Lah moko sing arep digawe 2 meter. Lah pun pakunjaran male. Kepengin tuku sate, moko sate ana ndek pasar. Moko awak ki manggone ning omah. Kan yo mboten saged. Nek gak katut sak pakunjarane digowo ngalih, kok telak yo ora iso metu. Saman metu dhewe tok ana wedemit. Niku senalika kula panjenengan terikat oleh wadah jur kali Allah Ta'ala diparingi warid niku enten maksud supados kula panjenengan sadar menyaksikan bahwa di luar yang wadah ini masih ada begitu luas padok ya, awang-awang sing menggambarakan datang keagungan keluasan kehebatan ingkang dipun tampilaken Allah Subhanahu wa taala dumateng suasana manah kula panjenengan sing wis gelem nglakoni ibadah. Dan sijne wujudi utawi sing dimaksud pakunjaran wewujudane manungsa iku wa utawi pakunjaran si jenun iku suhuduhu oleh nyekseni menungso li nafsi maring awak dhewe. Wong niku lek ndelok awak dhewe terus niku dadi malah ciut gak nampa pendapat wong liya ora lak ciut pokoke ora kudu ngene lah muni kudu ngene iki sik tok iso mulyane ra iso jajal nampa. Ini lho Pak sakjane, sak liyane ngono ki nek dalane li. Oh, iya dalah malah jembar. Nggih. Nek wong niku mek nyawang awake dhewe tok dadi ciut. Mane njur nek unen-unen kodhok ning jero bathok. Nggih. Pemangsane kok bathok ki langit. Guru-guru ning dhuwure lak ning dhuwure bathok kuwi ana bathok gawes. Bathok sing gedhe banget. Langit wah, iso roh niku. Iso kaget. Niku. Wong niku lek nyawang awake dhewe mesti ciut kaya dikunjara. Nah, wa fadau syuhuti. Utawi sing dimaksud awang-awang penyeksiane abet. Wa fadau syuhuti utawi sing dimaksud awang-awang penyeksiane abet. Menungso iku an yaghiba, arep ento gaib. Yento ilang sopo abet andalika saking mengkono-mengkono delok awak dhewe. Jadi ya riba andalik lepas metu goib songko penyeksian dengan awak dhewe. Sebab apa kok iso ngono bisuhudi sebab oleh nyekseni kawula abet menungso nyekseni azamatallahi ing keagungane Allah Subhanahu wa taala wa jalalilan tegese keagungane Allah terus waru ya tiyami harokatihi wa sakanatihi lan ningali oleh nandangi Allah tenggene harokate menungso lan menenge menungso. Jadi nalika uang niku ndelok tangan obah sing kalau dicontohne semut ndelok pulpen obah niku akhirnya bangsa manggon teng pulpen, pulpen itu bae menengahe. Sing obah itu tibae tangan sing nyekel pulpen. Menungso iki tibae menengahe. Sing obah iki tibae qiyamullah. Qiyamu binafsihi. Hayyul qayyum. Jadi aku meneng ya di menengne Allah, aku obah diobahne Allah. Nek sampean ekspresine tenggene salat, penampilan salat sampean iki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iku jane latihan. Senajan kowe obah, tapi sakjane kowe iki ora obah. Nek kowe ngaku obah malah medeni bocah. Wong kowe iki diobahno. Ada lagi. Kowe iki diobahno. Niki-niki suhud lho. Lek sadar deh. Tapi ngenon saya lho. Niki mboten nek dipaksa-paksa lho. Mboten gak terus saman etok-etok. Oh, ini semua bahan aku gusya lah. Orang. Kau muni yang ngono tetep. Nah, hati murung suhud gak iso muni ngono. Mboten sakit. Nek sekedar dia nek onek no. Mergawis tau kurungu ngaji terus muni ngono. Iso muni ngono. Tapi hati sampean ngono tenang koran. Itu sama mesti ngerti. Ini ki mboten kena dingge pamer-pameran. Kate nekat pamer-pamerno sing ngoten mesti fitnah terjadi. Ngalor ngidul ngomong aku ngene iki lak Gusti Allah sing enekno ya. Lah kok men munamuni ngono es gak dipercaya wong malah. Nek kecuali lek sing muni pancen kon jero ati tenan muni ngono mboten enten wong bantah. Lha niku soalé enten rasane kok niku. Enten rasane. Jadi suhud niku wonten niku. Suhud azamatillah, menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan qiyami harakatihi wa sakanat. Kok iso obah iso meneng enten qayyumi Allah. Qala dawu sapa Abdul Qasim, Syekh Abdul Qasim An-Nasr Abadi radhiyallahu taala anhu. Sijnuka utawi tahananmu utawi pakunjaranmu utawi cara sakniki napa penjaramu sing menjara awakmu iku nafsu ka awakmu dhewe sing marak wis serba terbatas iki jenenge mergo awakmu dhewe idza kharajta tetkalane wis metu sapa sira minha saking nafsu ka lepas saka nafsumu saka awakmu waqta mongko mesti tumiba sapa sira fi rahatil abadi ing dalem kepenak sing selawase. Mulane dhewe hadis dawaken mautul mukmini rahatun lahu. Matine wong mukmin iki minangka raha. Istirahat abadi sing dirasakne dening wong mukmin. Nggih lha biasane ngamal-ngamal dhewe lha bangsa wis mati terus diamalno wong Al-Fatihah wis karek nampa. Kasino ora nampa neh. Ku poso-posone putune budharusan kiram-kirim ngoten mawon. Iya, nek sing mergo oleh rombongan wis runuk mira mula temu sing surat Al-Fatihah gontal cilik-cilik didum. Tapi ge sik oleh. Tapi anak sing istimewa ora kaduh gedhi tibake kanggo anake. Anake maca Yasin, anake dadi kiai. Anak sing ora kiai, anake dadi wong sugih. Mari ngono. Sawahe sing kono dizakatno, metu zakate. Wah, muni wong tuwa sing biyen ninggali warisan. Wah, senenge ra karuan. Ngoten. Niku nek mbon metu keng awak, nek isih ning jenah awak mboten saged. Sama ni sik ning jero ne awak mboten iso. Iya, nek kepengin istirahat sampean metu kok awak. Mboten kok mati ngoten maksude. Apa-apa sing enten teng awak niki aja dituruti kok lak istirahat. Wah, untun-untune genah kok. Bulan Ramadan ya, siang ya. Siang ta? Siang. Poso. Lho poso niku sajane melepas orang dari keterikatan-keterikatan dia kepada yang namanya makanan. Biasanya lek jam-jam yamene iku wis ublek utek teng pawon. Lah sing hukum sinten to kok ora sampean dihukum kon mungker ning pawon. Wirawiri pawon sumur pawon sumur pawon sumur. Iku lek dipikir jane perkara ngurusi awak. Iya. Lah pun sapa-sapa ngurusi Gusti Allah. Ya pun sapa ngurusi Gusti Allah lek gak ning pawon. Benar? Benar. Kon ngurusi weteng. Lah bangsa saiki gak ngurusi weteng lak santai-santai. Sampe ora mikir ngene iki wis perlu ngopi ning warung ndi wis ora enak wis. Wis lepas kok. Mergo sing diurusi liyane awak. Nuruti perintahe Gusti Allah. Lepas. Kasek kepenak. Tak mboten enten tak critane wong poso terus ragu-ragu. Engko aku kok sore iso buka ta ora ya ora enak. Kabeh wong sing poso mesti yakin aku kok buka. Lan buka niku antarané sing banyu putih karo sing kolok duren padha. Disambut kedua-duanya. Sing banyu putih ya disambut Allahumma laka sumtu, sing kolok duren ya Allahumma laka sumtu padha. Kenapa? Duren banyu putih iku dudu Allah. Dudu Allah lan iku teko karo Gusti Allah. Lah aku kuwi nempet sing ngongkon ya Gusti Allah. Dadi ora kok mergo duwene, ora mergo banyu putih, tapi mergo wis ana takdir kok Allah beduk magrib teng teng teng. Ya kuwi sing marai. Sing ngatur Allah kabeh bebas sampe. Tidak terikat-ikat. Nah, ngoten. Dene nek wong buka kok memaksa-maksa. Anu lho, buka kok engko sore kudu kolak nangka. Udak-udak niku malah terikat. Wahire malah golek ibune sing blonjo ning pasar mubeng pasar kok gak enek nangka to ya ya niku mergo dihukum karo karepe awak. Jane pomo ora memaksa kudu nangka jane ora dihukum jane. Yo dak salah, salah. Wong buka wis pokoke sing penting iso batane poso lek wis beres. Tapi kula dek ngenane muni wonten bojo kula muring-muring. Ora buka apa Mas? Buka demen-men di sengsara panganan. Wis sembuaran kono merengut. Tapi mergo sayang, Bu. Karepe lu pengen nyenengno sing lanang. Kira-kira sing lanang gak nanggapi, ngoten lho gelo. Kula nggih ngerti ngoten iki. Sore kula kaya hadiah. Hadiah. Kula tukokno sapa jenenge? Kentucky Fried Chicken. Ya, ini jale. Cuma merengut aja tau. Boleh merengut tambah hayu loh. Jadi, karpe ini kalau aja latih, ben orang mikir bukonan macam-macam nih. Kono karpe ini gue pengen beteni wong lanang ben oleh ganjaran tiba-tiba sing dibeteni gak rumangsa. Ini repot gitu nih. Tapi kan gimana nih gue lah misteri. Misterius sesuatu yang sulit diduga. Ini wong rumah tangga niku lek purun telaten nyateti misteriuse bojone sing wedok nyateti sing lanang sing lanang sing itu ono jane asik kok niku. Dibedhek ra kenek kaya main sekak. Wong main sekak iki dibedhek kangel. Ya senajan jane kotake mung 8. Rene 8, rene 8 ya. Wonge 16, kene 16. Jane wonge soal mek kuwi tapi yo ngono kuwi sesek wis metu pentek. Sampai lali waktu sami jenengan mungkin lek gelem delok bojo niku kaya dolanan sekak ngono lak dijak leren lak mo dijak leren mo ora sih kok wis karuan kalah ngono nah jadi kalah kalah ae tapi nah soalnya sekak niku Mas Ayati lan bakal teko ning kalam ilmu alifi saking dawe Syekh Ibnu Athaillah fi makna qaulihi ing dalem maknane dawuh sahib na'atullah si jeneng wujudika alka'inu fil kaun walam taftah lahu mayadinul huyub walam tuftah lahu mayadinul huyub masjunun bi muhaitatihi wa mahsurun fi haikalidatihi. Jadi nganten penjelasan malih ya. Tentang bab semungkin berdiwanten penjelasan soal si jenem. Soal apa jenem soal kunjoro niku. Di kunjarane awak. Sajane napa to niku kunjoro? Jane namung rasa kok niku. Mboten-mboten kok terus sampeyan niku ditarani nggo tapa mboten namung soal rasa tok jane. Jadi bolak-balik ngaji nuwun sewu ngaji hikam iki jane ora kok ngowahi awak terus bar ngaji hukum tok. Ngetune juru masjid mboten perlu ngoten lah nggih. Mboten ning awak ati niku ati rasane ati niku sing diudari blak ngoten. Jadi ampun-ampun salah sasaran. Wong sing dijekne bab ati kok sing diwahi awake. Soal awak niku enten aturan cara syariat. Syariat memang kudu berubah, maksudnya syariat berubah terus ndi? Lek kowe asale ning sawah, krungu azan ya kudu berubah ngalih ning masjid. Niku pancen kudu ngalih. Ngoten lho maksudnya syariat kudu tuma syara'a ya syara'a iku maknane kan tumandang. Syariat itu bagiannya tumandang. Lah ati niku bagian ngrasa. Lah ngrasa niku ora kok apa lek wong berubah bentuknya terus rasane berubah dari mesti. Jadi mesti wong niku lek ilate lara niku diduke kecap karo diduke dan jeruk padha priye. Mboten berubah padha priye. Lah nek waras niku ora perubahane. Lah salat niku ngoten wong niku lek artine panggal lara mawon antarané salat sunat, salat wajib karo salat tarawih niku padha gak penake. Padha gak penake mboten. Tapi lah ati sing pun waras mboten niku lek sing salat wajib iki ya penak tapi penake budele ngene. Lek sing salat sunat qobliyah modele rasane ngene. Lek sing tarawih modele rasane ning padha penake. Iso beda-beda niku wis waras atine. Wis waras. Lah sing dimaksud wujud sejenis wujud ikan itu sakjane soal syukur, soal rasa. Jadi syukur ngerasa wujud, ngerasa ana. Zaman balik teng rasa tapi teng rasa. Rasa ana. Niku titik yang paling pertama, terutama mungkin wong ahli filsafat. Titik pertama bahwa di sana ada sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Zaman kroso ono, ngoten kuwi terus akhire sama aku. Sing metu di sini adalah aku ngoten nggih. Sama napa iso? Akune durung muncul teng sadar. Akune urung muncul teng sadar. Napa sampean iso roh liyane aku sampean? Contone enek wong turu tapi ora ngipi blas. Urus sing gas gak ngipi blas pas turu niku entene napa? Lho? Ngene entene napa-napa. Mulai melek biar niku sing kes sing muncul teng kesadaran awal niku ora nggih aku to nggih. Aku ning ndi? Oh, bar aku. Oh iya ya omah. Ngoten. Dadi sing jenenge wujud aku niku sing pertama enten. Nah, cuma terus ini. Rasa wujud aku ana digandeng karo lali. Lek wujud aku diwujudne Allah. Yeah. Aku ana. Aku tau Allah ora kadoblas. Aku. Niku mesti efeknya mesti loro. Lek diterus-terusne sesuk sembarang kudu ngladeni aku. Utawa akhirnya kapusan. Wujud kalih gurul. Gurul niku kapusan. Dene kapusan niku meleset. Meleset. Dikira ana tibake ora ana. Lah, pertamaan kapusan to. Aku. Aku itu satu hakikat. Aku. Terus nek aku iku dudu aku. Akhirnya sing liyane aku kudu ngadeni aku. Mungkin mulai nisbat-nisbat sing enten pun dadi salah kabeh. Bojoku, anakku, omahku, sabriku, pitikku, tokoku, bondoku, wis kapusan kabeh. Pun mulai kapusan kabeh. Mula saking menika lek dipikir seluruh penyakit ati niku hampir seluruhnya muncul dari rasa ini. Muncul saka rasa keterbatasan aku niku. Ngoten. Mula nek tiyang niku saged medal saking rasa. Jadi orang kok metu kok aku niku terus mati niku mboten sing dimaksud metu kok rasane aku. Banjur mencok tengene kekuasaan wujuding Allah. Niki berarti piyambake pun mulai lepas saking kapusan-kapusan niku. Ngoten. Ora melok duwe ya. Nah, ngoten lho nggih. Kapusan muni aku, krana aku iki duit. Golek wis muni duitku terus duite ilang. Usah, ngene ta nggih. Lah coba aja, Jal. Duit oh, dudu duitku. Ku duit-duit sing dikirim Gusti Allah, dititipno ning nggonku kene. Lah iki ana aturan-aturan sing kudu tak lakoni. Lah iki kanggo nafkahi bojo, kanggo nafkahi anak, kanggo sedekah. Ya kudu entek malah lek gantek susah. Lho mesine ngoten. Mesine kan ngoten to nggih. Lah kula sampean kapusan. Mung ketunggonan dhewe mengkruk-mengkruk ora ndang teh malah seneng niku lek kliru. Ngene nggih, kok gak susah. Ketunggonan kertas sakmene kok gak susah. Kapusan niku teng ngriku niku. Mergo kula panjenengan kadung kulina manggon ning omah ciyut iki manggon omah jembar ya gak penak. Jadi kula lan panjenengan lek saged medal keng keakuan niku berarti tidak punya milik. Iki duduk awakku, iki duduk bondoku, iki duduk apa-apaku, kabeh kek Gusti Allah termasuk aku, iki Gusti Allah. Dadi lek wong ora duwe niku upama ilang ya ora susah, ora duwe ilang kok susah. Ora duwe. Piye? Ora duwe kelangan. Sampeyan ora duwe bis. Lah lek duwe bis terus enek bis kuwi ilang. Coba susah apa? Sampe nang terminal ana bis ngalih, ben ngalih. Ora duwe kan gitu. Tapi sampean kok enak hubungan sipil mawon. Melek pengen numpak bis niku wae, kok ketinggalan sampean susah. Iya, iya lho nggih. Niku ngene iki. Sak niki mung teng rasa, ngoten lho. Ora kok terus ora ngono duitku tak buah aneh apa lek duit sampean buah terus sampean gak melek lho wong sing dadi soal duduk tekane duit napa luwane duit ning hubungane aku sampean ning gone duit niku lho diputus teko ya ben ora teko ya ben lho ben ora apa berarti lek wah aku pengen belajar zuhud duitku buahi kabeh. Nek rasa ning jero ati dereng siap pancet. Malah getun ngerti ngono ora tak sah. Wah. Asale niku duwe obsesi macam lek tak dundumne rono kabeh ndukung aku. Pokoknya tak amplop isi tok sitok 50.000 nan soalnya aku jago lurang dundukung aku kabeh. Gara-gara pas dene coblosan bebok oleh biting 15. Sengane atus ngontok. Ngajar wong kiai-kiai bareng kok ngapusi aku. Mergo kiai ini malah oleh amplop gak malah milih. Wah, niku akhirnya terus dadi rusak kabeh. Mergo napa? Nalika ngecul niku gak ucul. Rasane ora ucul. Jadi lek pengen sing suhut saestu, pengen melayang-layang. Ya kudu dipedhot tenan supaya layangane tok ndi-ndi. Lah kula sampean ora e. Layangane iso ning dhuwur kono ning bendange dicekel. Lha niku nek pedhot sampean gelo. Senajan mek sak benang. Sing sampean cekel mek sak benang. Sing layangane sing gedhe wis ucul sak jane. Tapi ki ana sak benang sing ngurut teng sampean. Niki mungkin yo ya sampean katut rono-rono. Lah nek pengin sing kan yo dicul nek sisan cul sak benang-benange. Iya. Malah kadang-kadang mung perkara mburu layangan sampai keblasuk-blasuk ngisor greng. Kena eri bareng ditekati ae. Masyaallah, jalur mung perkara mburu. Jane ya wis dipegat lho jane. Jane iki wis dipegat wis gak dadi bojone lho. Krungu kabar arep dirabeni wong liya kok ecek lara ati. sampai berusaha ngene ben gak dadi piwulu. Ya sama biyen mbok pegat. Ya gak dipikir yo lucu jane lakone mulusan iku didelok ta lucu jane. Ra melok duwe aku duwe. Ngoten ora, gak melok ngatur urip melok. Apa ora melok duwe urip ngatur urip. Padahal wis diatur karo sing tukang gawe pakem urip. Jadi seluruh penyakit yang muncul di dalam hati kita niku ternyata munculnya krono kula panjenengan dereng sakit medal saking keterikatan-keterikatan menika. Terus napa Syahibul Athalah damel gambaran ngoten. Jadi wujud niki dadi napa dadi pakunjaran ajeng padok padok padok suhud penyaksian terhadap kekuasaan Allah, penyaksian datang kemutlakan pun Allah, niku sakit minangka dinggo awang-awang. Jadi luas, tidak ada halangan sama sekali. Jadi lempun zaman pun muni ini Allah ngoten dhisik sing muncul teng ati niku kok Allah ngoten. Dene mungkin sabang iso ana-ana. Allah gawe aku urip. Allah merintah aku ngibadah. Allah masrai bojo. Allah merintah aku bergaul karo bojo. Allah merintah aku nyambut gawe. Allah ngedum rezeki sing tak tampa. Allah. Dadi sing muncul Allah dhisik niku mungkin sembuar kalih bebas. Tapi lek aku baru eling Allah niku mungkin ciut. Aku diperintah Allah. Berat diperintah aku ra iso ngoten. Urga sing muncul akune dhisik. Tapi lek Allah merintah aku, Allah nyiapi uripku, Allah nyediakno fasilitas, Allah maringi kesempatan, Allah terus Allah, Allah, Allah. Ini sudah di sembarang kalir, jadi jembar. Tapi lek sampean ngendur itu entek kabeh. Ya entek dadi enteng. Enteng dadi enteng lah. Aneh wong niku dientengno niku moh. Padahal diomongi jahula yo pantes. Wa kanal insanu jahula, menungso iku banget bodhone. Demen regoso. Ya piye wong demen. Jadi tiang niku diarani mengenal Allah. Mengenal Allah saged dumugi dumateng nandangi kewajiban-kewajiban sing sesuai kalih ketuhanan. Nek diwalik ketuhanan niku kan dari sananya ketuhanan. Nek dari arah sini kehambaan. Nah, itu lagi. Dari sananya ketuhanan, dari sininya kehambaan. Niku nek saged ngenal ngoten niku, itulah namanya posisi yang paling unggul, posisi yang tertinggi. Jenenge paling unggul, paling tinggi ini kan deloke jembar. Kenapa saking dhuwur delok kan genah. Dene sampean deloke king malah mengisor, malah gak ketok. Tapi lek king dhuwur ngoten ketok, oh soal e ngene to. Alah ngene gampang. Masih nyopir niku lek mobilnya diukur numpak bis ngoten. Dukur ngoten kan sedan cilik-cilik santai wae nyumpange wong ketok kon dhuwur. Bebas. Tapi lek sampean numpake kok sepeda ontel. Balik perkulah gagunan munggir gak penak kabeh. Jelas sinten mawon menungso sing mboten kenal Allah. Ya mboten kenal Allah. Piyambake dereng saged ndamel rasa penyaksian. Piyambake dereng saged menghabiskan seluruh aktivitasnya untuk tenggelam di dalam seluruh rahmat Allah. Maka tiang niku mesti tumiba dadi budake salah sijine perkara telu. Salah sijine perkara telu. Nomor setunggal nafsu, nomor loro dunya, nomor telu setan. Nah, untuk lebih jelasnya tunggu saja rekaman berikutnya. Oh, kalau entah. Ya mugi-mugi dengan selamat dipun paringi manah sing saged mekar, manah sing saged lepas saking keterikatan-keterikatan sing muncul saking